yang ini. Walaupun apa yang telah terjadi, tak usah dikenang kembali masa-masa indah yang murni. Biar ku pergi dan takkan kembali. Aku sadar betapa dia meminta kembalilah kepadanya, kau miliknya. Anggap saja kita lakukan sandiwara yang telah simpan duka air mata. Asal kau berdua bahagia, selamat tinggal asmara dan cinta. Kepadanya kau miliknya. Anggap saja kita lakukan sandiwara yang telah tamat. Habis sudah, kau tak ada, ku tak ada. Ku simpan